بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن شاء الله kita lanjutkan. قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى القسم الثاني adapun bagian yang kedua anna يغني ببعض آلات الغناء بما هو في شعار شارب الخمر وهو مضرب كالتنبور والعود والصنبخ وسائر المعازف الأوتار يحرم استعماله واستماعه. Bernyanyi dengan mempergunakan sebagian dari alat-alat musik yang itu tentunya merupakan syiar dari para peminum khamr. Apakah itu alat musik yang dipetik, yang digesek, tape, ataupun yang dipukul? Seperti misalnya at-tambur, yaitu alat musik semisal dengan rebab, ataupun juga tape kecapi, atau alat musik yang lainnya. Maka sungguh yang demikian itu haram untuk dimainkan, haram untuk didengarkan. Qal, kemudian beliau mengatakan, wa fil yura wajhan. Adapun terkait dengan masalah yura, maka di sana ada dua pendapat. Sahaha al-Baghawi at-tahrim, dan al-Imam al-Baghawi mensahihkan haramnya yura ini. Thumma dzakara anil Ghazali al-Jawaz. Kemudian beliau menyebutkan dari Al-Ghazali bagaimana Al-Ghazali memperbolehkan yura ini. Qal, beliau mengatakan, was sahih tahrimul yura. Adapun pendapat yang benar, yura itu haram. Wa huwa asyabbabah. Dan yang dimaksud yura di sini adalah alat musik yang ditiup semisal dengan seruling. Wa qad sanafa Abul Qasim Ad-Daulai kitaban fi tahrim al-yura. Dan Abul Qasim Ad-Daulai, beliau menyusun sebuah kitab berbicara tentang haramnya yura. Waqad haka Abu Amr ibn Salah al-ijma' ala tahrim al-sima' alladhi jama' ad-duf wal-shibabah wal-ghina. Dan Abu Amr ibn Salah, beliau menghikayatkan adanya ijma' atas haramnya mendengarkan suara-suara yang bergabung, yang terkumpul pada suara-suara itu adanya duf, rebana, shibabah, alat musik semacam seruling, wal ghina, dan nyanyian-nyanyian. Faqal fi fatawi, dan beliau berkata dan fatwa beliau itu Abu Amr ibn Salah, wa amma ibaha hadas sima wa tahliluhu فليعلم أن الدف والشباب والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من العلماء المسلمين. طيب adapun terkait dengan bolehnya, halalnya mendengarkan, maka sungguh diketahui ketika terkumpul suara rebana, suara seruling, dan nyanyian, maka mendengarkan suara-suara itu haram. Ini menurut imam-imam dari madhab-madhab yang ada, dan juga selain mereka dari ulama kaum muslimin. Walam yathbut an ahadin miman yu'tada bi qawlihi fil ijtima' wal ikhtilaf annahu abaha hadzal sima'. Dan tidak sabit dari seorang pun dari para ulama yang teranggap ucapannya dalam masalah ijma' dan ikhtilaf adanya seseorang yang memperbolehkan untuk mendengarkan suara-suara itu. Wal khilaf al-mankul an ba'di ashabi syafi'i innama nukila fi syibabah munfaradah wadduf munfarid. Adapun khilaf yang ternukil dari sebagian ashab syafi'iyah, maka yang ternukil di sana yaitu ketika suara seruling itu berdiri sendiri atau rebana itu berdiri sendiri, taib, bukan terkumpul, bukan bergabung. Fama lam yahsul aw la yata'ammal rubama i'taqada khilaf baina syafi'iyyin fi hadha as-sima' al-jami' hadin malahi wa dhalika waham bayyin min as-sa'ir ilayh tunada alaihi adillatus syara' wal aql. Maka barang siapa yang tak memperhatikan, barang siapa yang tidak memperhatikan penukilan-penukilan yang ada, maka bisa jadi dia akan meyakini pendapat yang berbeda dengan apa yang ada pada ashab syafi'iyah ini. Mereka akan meyakini bolehnya mendengarkan suara gabungan dari alat-alat musik itu. Maka tentunya ini adalah waham, kesamaran yang sangat nyata. Kesamaran yang itu tentunya akan ditantang oleh dalil-dalil syar'i dan dalil-dalil akal. Ma'annahu laisa kulli khilaf yastaruhu ilaih wa ya'tamid alaih. Dan bersama dengan itu, tidak kemudian setiap khilaf di sana ditelelir, tidak setiap khilaf kemudian bisa dijadikan sandaran. Wa man tattaba' ma ikhtalafa fihi al-ulama wa akhadha bi rakhas min aqawilihim tazandaqa aw kada. Dan barang siapa yang mencari-cari khilaf dari para ulama, mencari-cari permasalahan-permasalahan yang di sana diperselisihkan para ulama, kemudian dia mengambil keringanan-keringanan yang ada, maka sungguh dengan itu dia akan menjadi seorang yang zindiq. Setiap kali ada satu permasalahan yang di sana terjadi khilaf dari para ulama, selalu mengambil rukhsah yang ada. Maka ini akan menjadikan orang itu menjadi seorang zindiq. Qal, kemudian beliau berkata, yaitu Abu Amr ibn Salah, wa qawluhum fis sima' al-madhkur innahu min al-qurabat wa ta'at qaulun mukhalif li ijma'il muslimin wa man khalafa ijma'ihim dan pendapat mereka terkait dengan mendengarkan suara-suara di depan, bahwasanya mendengarkan itu bagian dari amalan yang akan bisa mendekatkan diri seseorang kepada Allah, amalan ketaatan, maka sungguh itu adalah ucapan dari seseorang yang menyelisih ijma' kaum muslimin. Ucapan yang menyelisih ijma' kaum muslimin. Ucapan dari seseorang yang menyelisih ijma' kaum muslimin. Fa'alaihi ma fi qawli ta'ala. Maka sungguh dia akan terkena firman Allah tabaraka wa ta'ala. Wa may yushakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang memusuhi Rasul setelah nampak jelas bagi dia petunjuk dan dia lebih mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, maka kami palingkan dia kemana dia berpaling dan kami masukkan dia ke dalam jahannam dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Wa atala al-kalam fi rad ala hataini ta'ifatain ala taini bala'ul islam minhum. Kemudian beliau pun berbicara panjang lebar terkait dengan bantahan atas dua kelompok ini. Dua kelompok yang bala kaum muslimin bersumber muncul dari dua kelompok ini. Al-muhallilun lima harramallah wal-mutaqarribun ilallah bima yuba'iduhum min anhu. Yaitu orang-orang yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dan orang-orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang justru menjauhkan dirinya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa syafi'i wa kudama'u ashabih wal 'arifun bimathabih min aghladin nas qawlan fi dhalik. Dan Imam Asy-Syafi'i, demikian pula murid-murid senior beliau, demikian pula orang-orang yang benar-benar mengenal madhab beliau, ada orang-orang yang paling keras ucapannya terkait dengan masalah ini. Waqad tawatara 'an Asy-Syafi'i annahu qala, dan sungguh telah mutawatir dari Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau mengatakan khulifat bi Baghdad syai'an ahdathathu az-zanadiqah, telah ditinggalkan, telah diwariskan di Baghdad sesuatu yang dibuat-buat oleh orang-orang zindiq. Yasmunahu taghbir, yang mereka menyebut itu sebagai taghbir. Yasudduna bihin nas anil Quran. Ya, dengan itu manusia terhalangi, terpalingkan dari Al-Quran. Berkata al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahmata'ala, fa'idha kana hadha qawluh fi taghbir. Kalau demikian ucapan beliau, yaitu Imam Syafi'i, terkait dengan masa taghbir, wa ta'liluhu, dan alasan yang beliau sebutkan, anna yasuddu anil Qur'an. Bahasa itu akan menghalang-halangi orang dari Al-Quran, memalingkan orang dari Al-Quran. Wa huwa syi'run yuzhidu fid dunya. Dan jadi maksud dengan taghbir yaitu syair-syair yang mendorong orang untuk zuhud dalam masa dunia. Yaghni bihi mughanni. Syair-syair yang dilantunkan, yang dilagukan. Fayudrab fayadrib ba'dul hadirin biqadib ala nad'i aw mukhaddah ala tauki'il ghinai. Di mana sebagian orang yang hadir akan memukul-mukulkan ranting ataupun dahan di atas hamparan kulit. Tep, untuk mengiringi dari bacaan syair-syair tadi. Ini disebut dengan takbir. Tep, bacaan syair-syair yang diiringi dengan irama. Tep, dengan pukulan-pukulan ranting atau dahan di hamparan kulit. Yang tujuannya untuk membuat orang itu zuhud dalam masa dunia. Ini pun perhatikan ucapan Imam Syafi'i. Falaita syara mayakulu fis sima'i taghbir indahu katifla fil bahar. Maka coba perhatikan. Bagaimana ucapan Imam Syafi'i. Tep. Terkait dengan memperdengarkan takbir ini. Ya menurut beliau itu hanyalah seperti buih di lautan. Qad istamalla ala kulli masada. Satu perbuatan yang di dalamnya tercakup semua bentuk kerusakan. Wa jam'u kulli muharram. Dan terkumpul padanya semua bentuk keharaman-keharaman. Falallah baina dinihi wa baina kulli muta'allimun maftun wa 'abidul jahil. Maka perhatikan. Perhatikan perbedaan antara agama Allah dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menampakkan dirinya sebagai seorang yang berilmu, seorang yang terfitnah. Tep, menampakkan dia sebagai orang yang berilmu dalam keadaan dia terfitnah. Dan seorang abid jahil, seorang yang beribadah kepada Allah dengan penuh kejahilan. Qala Sufyan ibn Uyainah, berkata Sufyan ibn Uyainah, kana yuqal, seringkali dikatakan, ihdharu fitnatul alimul fajir wal abidul jahil. Hati-hati kalian dari fitnah seorang alim yang fajir dan seorang abid yang jahil. Fa inna fitnatahuma fitnah likulli maftun. Karena sungguh fitnah dari dua jenis orang ini ada fitnah bagi tiap-tiap orang yang terfitnah. وَمَنْ تَعَمَّلَ الْفَسَّادُ الدَّاخِلْ عَلَى الْأُمَّةِ وَجَدَهُ مِنْ هَذَيْنِ الْمَفْتُنَيْنِ. Barang siapa yang memperhatikan kerusakan-kerusakan yang masuk di dalam umat ini, maka dia akan menjumpai sumbernya ada dari dua manusia pembawa fitnah ini. Dua bentuk, dua jenis manusia yang terfitnah dan penyebar fitnah, yaitu alimul fajir dan abidul jahil. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita baca, semoga berfaedah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.